Wa thaniha duhulu hasafatin au qadriha min faqidiha walau kanat min zakarin maktu au min bahimatin au maitin farjan. Ini masih membahas tentang hal-hal yang mengharuskan mandi yang berjumlah empat. Jadi yang kedua dari empat adalah masuknya hasafah. Hasafah adalah ujung zakar ya, ujung alat kelamin laki-laki. Jadi bila ujung alat kelamin laki-laki masuk ke dalam alat kelamin wanita, maka itu mengharuskan mandi. Dan ujung alat kelamin ini menjadi acuan hukum bila memang seseorang masih memilikinya. Dalam arti bila seseorang tidak memiliki ujung alat kelamin, bisa dengan terpotong atau terlahir tanpa memiliki alat kelamin, maka yang menjadi acuan hukum adalah kadarnya. Jadi panjang ujung alat kelamin yang dimiliki ini bila sudah masuk ke dalam alat kelamin perempuan sudah mengharuskan mandi. Dan masuknya alat kelamin ini mengharuskan mandi bagi perempuan walaupun yang memasukinya alat kelamin yang sudah terpisah dari pemiliknya ya. Jadi tidak harus alat kelamin yang masih menempel, tetapi mencakup juga alat kelamin yang sudah terpisah dari pemiliknya. Dan juga tidak disyaratkan alat kelamin yang memasuki vagina perempuan ini milik manusia, memasukkan pula alat kelamin binatang. Jadi perempuan yang alat kelaminnya dimasuki alat kelamin binatang, ini juga perempuan yang bersangkutan diharuskan mandi besar. Dan juga yang menjadi hukum yang umum ini juga tidak hanya berlaku bagi yang masih hidup, tetapi berlaku pula untuk jenazah ya. Jadi misalkan jenazah laki-laki kemudian alat kelaminnya dimasukkan ke perempuan, maka perempuan itu juga harus menghilangkan hadas besar, dalam arti dia diharuskan melakukan mandi. Kumpulan au duburon walau libahimatin kasamakatin au maitin wala yu'adu wasluhu lin kita itaklifi. Dan bagi untuk alat kelamin perempuan ini juga tidak hanya alat kelamin depan, tetapi juga mencakup dubur atau anus ya. Jadi kalau anus tentunya tidak khusus pada perempuan, tetapi laki-laki pun juga termasuk. Jadi alat kelamin laki-laki atau ujungnya alat kelamin laki-laki ini mengharuskan mandi tidak hanya bila masuk ke dalam vagina, tetapi juga bila masuk ke anus. Dan seperti halnya alat kelamin laki-laki, vagina atau anus ini juga tidak terkhusus untuk manusia. Meskipun itu hewan, jadi ada seorang laki-laki yang memasukkan ujung alat kelaminnya ke kelamin hewan, ini juga mengharuskan mandi. Di sini dicontohkan misalkan hewan itu adalah ikan ya. Jadi kelamin ikan dimasuki, ataupun jenazah. Jadi seorang yang sudah meninggal, bila ada laki-laki yang memasukkan ujung kelaminnya ke perempuan yang sudah meninggal, itu juga tidak membedakan antara yang sudah meninggal dan yang masih hidup, dalam arti mengharuskan melakukan mandi besar. Namun bagi jenazah yang bersangkutan tidak harus mengulangi mandi. Jadi misalkan ada jenazah yang sudah dimandikan, kemudian jenazah itu kelaminnya dimasuki oleh orang yang masih hidup, maka tidak harus mengulangi mandinya. Karena memang setelah meninggal, setelah mati, seseorang sudah tidak lagi ditaklif, tidak lagi memiliki kewajiban-kewajiban hukum syariat. Jadi intinya yang kedua dari empat hal yang mengharuskan mandi ini adalah masuknya ujung alat kelamin laki-laki ke kelamin perempuan atau ke anus ya. Baik ujung laki-laki itu sudah tidak ada ya, dalam arti yang masuk adalah kadarnya, baik alat kelamin laki-laki sudah tidak menempel pada pemiliknya, baik milik hewan ataupun orang yang sudah meninggal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.